الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله المذل لمن يشاء بعدله والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه موقنين بعد نبوته. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أحسن القائلين في محكم التنزيل وهو أعلم بمراده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, para hadirin di jalinan alumni Timur Tengah Indonesia dalam acara Halal Bihalal Nasional JAKI merajut potensi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Alhamdulillah kita semua sudah bisa masuk di link Zoom yang sudah ditentukan dan mari sama-sama kita buka acara Halal Bihalal Nasional kita, jadi dengan tema merajut potensi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami Ananda Ahmad Rojali untuk memandu acara dari awal hingga akhir acara Halal Bihalal Nasional JAKI dengan tema merajut potensi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Kepada Ketua Umum PP JAKI Ananda Al-Mukarram Al-Ustadz Febrian Amanda alaihi falitafadzal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Terima kasih yang saya kasihi saudara pembacara Dr. Ahmadi. Yang saya hormati lagi kami muliakan Ketua Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia dan beserta Dewan Pembina yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan para Dewan Penasehat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati dua orang pembicara tokoh dai sejuta umat Indonesia kebanggaan alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad dan juga keynote speaker pada hari ini Profesor Dr. Amani Lubis yang sangat kami hormati. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati tokoh umat Islam Indonesia yang hadir Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Bapak Syafrudin. Seterusnya kepada seluruh masyayikh, seluruh ikhwah alumni Timur Tengah Indonesia dimanapun antum berada. Tidak lupa juga saya menyapa para yang bukan alumni tetapi berkenan hadir untuk menyimak acara yang baik ini yang telah difasilitasi dan dilaksanakan serta diwujudkan pada saat ini oleh pengurus pusat jalinan alumni Timur Tengah Indonesia. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini Allah masih memberikan kita umur. Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan menghabiskan sisa-sisa usia kita ini untuk berbakti sebagai hambanya dan juga sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyinal Ummi, nabi kita yang luar biasa, suri tauladan kita semua. dan tidak ada yang lebih baik sebagai contoh dan ikutan kecuali Rasulullah, termasuklah kita orang-orang yang pernah diberikan kesempatan belajar di Timur Tengah. Rasulullah juga dari Timur Tengah, dari Mekah dan Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyaikh, ikhwah, akhwat, dan juga para tamu hadirin yang mengikuti Halal Bihalal Nasional Jati pada saat ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami pengurus pusat alumni Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia ucapkan, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya, ada berkahnya insyaallah sesuai dengan topik yang kita sudah pilih bersama, yakni Halal Bihalal Nasional merajut potensi Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Kami sangat berbahagia pada saat ini Al-Mukarram, sahabat kita, tuan guru kita yang kita banggakan, dua orang yang luar biasa berkiprah untuk Indonesia bahkan dunia, bersama-sama hadir dan menyempatkan waktunya untuk kita saat ini di tengah kesibukannya masing-masing. Yang mulia Ustaz Hadi Hidayat, jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Dan juga yang mulia Ustaz Abdul Somad yang baru saja live di TV One dan sudah masuk bersama-sama kita saat ini. Mudah-mudahan dengan duo orang yang akan memberikan pencerahan tentang keumatan dan kebangsaan sejati yang sangat penting untuk kita terapkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oleh sebab itu, terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang besar saya aturkan kepada semua pihak yang telah menjayakan acara ini. Dan akhirul kalam, saya mewakili pengurus Pusat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Tentu tidak ada yang sempurna termasuk kami para pengurus, dan terima kasih kepada semua pengurus serta anggota Jati, para masyaikh terutamanya dimanapun berada yang sudah mendukung dan terus berkiprah untuk berbakti kepada umat Islam di Indonesia melalui Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum PP Jati Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang sudah memberikan sambutannya. Lanjut kepada acara selanjutnya, insyaallah kita akan tiba pada acara keynote speaker yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibunda Profesor Dr. Amani Lubis MA. Alaiha falitafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh pengurus Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat beserta jajarannya, dan Ketua Umum Jati yang kita semua hormati, Bapak Dr. Febrian Amanda, beserta jajarannya seluruh pengurus. Alhamdulillah, kita bertemu hari ini untuk mengadakan Halal Bihalal Nasional. Terima kasih saya sudah diminta untuk berbicara di forum yang sangat mulia ini sebagai Wakil Ketua Pembina Dewan Pembina Jati. Alhamdulillah, di forum ini berkumpul seluruh aspek seluruh komponen masyarakat yang sangat peduli tentang persatuan umat, yang sangat peduli tentang perkembangan umat Islam, bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Dan kita sebagai alumni perguruan tinggi dari Timur Tengah sangat baik untuk mengadakan kegiatan, apalagi diwadahi oleh jalinan, oleh perhimpunan, oleh asosiasi, ya, itu sangat penting sehingga kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat, pandangan dalam waktu yang sama juga kita memperkuat silaturahim dan juga kekuatan kita sebagai umat Islam Indonesia yang sedang membangun peradaban Indonesia yang sangat dinanti oleh seluruh umat manusia. Bahkan dinanti oleh seluruh umat Islam di negara Muslim lainnya, negara bahkan Muslim di seluruh dunia. Karena Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur ada stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, politik, dan lainnya. Walaupun ada pandemi COVID-19, tetapi kita alhamdulillah bisa tetap bertahan berkat keimanan dan juga keteguhan kita untuk menjaga persatuan dan juga untuk membangun negeri ini bersama-sama. Alhamdulillah, jadi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia mengambil tema untuk memperkuat persatuan umat. Kali ini memang kita harus mengakui bahwa ada tiga hal, tiga langkah yang harus kita lakukan sebagai alumni Timur Tengah supaya betul-betul kita lebih eksis. Selama ini sudah ribuan alumni perempuan dari berbagai kampus dari Timur Tengah. Ribuan alumni laki-laki dari berbagai kampus di Timur Tengah. Kita sudah menunjukkan kiprah kita, jasa kita di tengah masyarakat Indonesia dan juga dunia. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Masih perlu lagi banyak seperti Ustadz Dr. Profesor ya, Profesor Dr. Abdussamad serta Ustadz Adi Hidayat. Suatu waktu dulu menjadi mahasiswa saya ya, pernah ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang sudah lebih hebat dari rektornya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita perlu sangat banyak lagi asatizah dan ustazat yang berkiprah di tengah masyarakat, bukan hanya mendidik secara intelektual, secara keimanan, tetapi juga secara praktikal hidup di dunia nyata, berkiprah di dunia ekonomi, di dunia pembangunan, dan lebih kuat lagi untuk membangun persatuan umat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang diperlukan oleh Yati dan kita semua, insyaAllah hadirin, hadirat, kita bersama-sama menjalin kolaborasi dalam satu jalinan atau network. Dari sini kita mulai untuk menyatukan langkah. Kemudian kita merupakan menjadi modal intelektual bagi bangsa Indonesia. Jangan diragukan lagi, jangan pernah mengecilkan diri atau mengurangi peran kita sebagai alumni Timur Tengah. Kita sudah punya peran dan terus sebagai modal, diakui sebagai modal intelektual. Jadi kita perkuat kebersamaan kita dan menyatu dengan semua kalangan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini. Intelektual kapital sangat diperlukan sebagai alumni karena kita semua sarjana, baik itu sarjana S1, S2 maupun S3. Dan berkiprah di semua ranah kehidupan. Untuk itu kita perlu meningkatkan terus wawasan. Ya, ini saya kira melalui Jati insya Allah banyak program untuk kita lakukan penguatan-penguatan dan juga membina generasi muda yang lebih mumpuni untuk siap menghadapi tantangan di masa yang datang insya Allah. Nah, sebagai alumni Timur Tengah yang memiliki fungsi sebagai modal emosional. Kita kita rasakan dan kita ketahui bahwa alumni Timur Tengah punya beban lebih ketika pulang dari studi dari Timur Tengah. Kita perlu membina spiritualitas, membina akhlak, membina suasana yang lebih nyaman, lebih penuh kedamaian bagi bangsa Indonesia. Disinilah peran Timur Tengah, alumni Timur Tengah. Kita sudah jalani semua ini dan mudah-mudahan semua tantangan bagi bangsa Indonesia dapat kita lalui dengan baik. Nah, itulah kita perlu bersama-sama semua komponen masyarakat melakukan literasi. Literasi untuk perdamaian. Risalah kita hari ini adalah kita perlu risalah literasi persatuan dan literasi perdamaian. Sehingga kita bisa membangun negeri ini dengan langkah yang lebih positif. Adapun tantangan dan juga pandemi, kita harus hadapi dengan bersama-sama dan dengan teguh, dengan kepercayaan penuh bahwa Allah akan menyelamatkan kita semua dan membantu kita semua dengan upaya yang kita lakukan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab perlu kita yang sangat berpengaruh ya di dalam hati saya. Asyada'idu tuslih minan nafs bimiqdari ma tufsidu minal aish. Wattarafu yufsidu minan nafs bimiqdari ma yuslihu minal aish. Subhanallah. Ini hikmah yang besar dalam menghadapi tantangan zaman dan juga dalam menghadapi semua dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Arti dari ungkapan tadi adalah kesulitan dapat memperbaiki jiwa, artinya dapat lebih memberi pelajaran dan hikmah kepada jiwa kita. Sebagaimana juga kesulitan sebenarnya juga merusak kehidupan kita. Adapun keleluasaan, ya, kesenangan dapat merusak jiwa apabila dilakukan secara berlebihan, sebagaimana kesenangan dan keleluasaan juga dapat memperbaiki kehidupan kita. Maka sebenarnya yang baik bagaimana kita menghadapi kesulitan dan juga keleluasaan adalah jalan tengah, moderasi, dan semua yang kita anggap baik untuk hidup bersama secara dengan meningkatkan toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Nah, ini kita sesama alumni Timur Tengah tentu kita bisa memerankan ini dengan sangat baik. Mari kita dengar nasihat dan juga siraman rohani dan juga sentuhan-sentuhan intelektualitas dari dua Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdus Somad. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa berkiprah di tengah masyarakat di bidang apapun dengan semangat dan juga sukses. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Tibalah kita pada acara inti yang tadi sudah disampaikan, sentuhan-sentuhan akan kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pesan Idul Fitri untuk merawat persatuan umat Islam. Sesi kedua yaitu peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Dan sesi ketiga adalah pengembangan network, jadi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia dalam skala nasional dan internasional. Dan yang keempat adalah sesi tanya jawab dan publik. Insya Allah akan disampaikan oleh dua narasumber kita, abang kita, kakanda kita, yaitu yang pertama Fadilatul Mukarram wal Mukarram Al Ustaz Profesor Dr. Haji Abdus Somad LCMA Yang kedua adalah Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA. Dan insyaallah akan ada panelis, yaitu yang pertama adalah Dr. Haji Ahmad Lutfi Fatullah, Ketua Dewan Penasehat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Jati. Yang kedua adalah Ayanda Profesor Dr. Haji Eka Putra Wirman LCMA, adalah Rektor UIN Imam Bonjol. Juga kemudian Ayahanda Kiai Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi Watim MUI dan Ketua Dewan Pembina Jati. Dan insyaallah acara ini akan dipandu langsung oleh Kakanda Fadilatul Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz Haji Fahmi Salim LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Mukarram Kakanda Al-Ustaz Haji Fahmi Salim LCMA. Falitawadul masyirah ya Habibi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك أنت وليها ومولاها. Terima kasih saya sampaikan kepada Akhil Aziz Ustaz Dr. Haji Ahmad Rajali selaku Master of Ceremony pada kegiatan kita siang hari ini, Halal Bihalal Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia untuk mewujudkan persatuan umat. Bersama narasumber utama kita, yaitu yang pertama Al-Mukarram Akhil Aziz Al-Alimul Jalil Ustaz Dr. Haji Abdul Samad LCMA, dan juga yang kedua adalah Akhil Aziz Al-Alim Al-Kabir Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA, beserta para panelis yang Masya Allah kita semua berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadiri oleh kaukabah wa nukhbah minal ulama wal mufakkirin wal mustaqafin wa minhum ala wajhil khusus. Di antaranya ada kita sapa, pertama adalah Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia Akhil Aziz Ustaz Haji Febrian Amanda, beserta Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Ustaz Haji Irawan Takwa. Nah, ini dua-duanya Masya Allah ya, yang tidak henti-hentinya untuk terus menggerakkan potensi teman-teman alumni Timur Tengah sejak 1-2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kakanda Profesor Dr. Haji Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan pengantar ya sebagai keynote speaker. Tadi saya mencatat ada dua kunci. Alumni Timur Tengah harus memiliki dan memberdayakan narasi persatuan dan narasi perdamaian. Inilah tema kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan memasuki sesi yang pertama. Ya, selamat datang juga pada para tokoh nasional. Ada di sini saya sapa Bapak Komjen Purnawirawan Polisi, Bapak Haji Syafruddin yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, dan juga Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Lutfi Fathullah yang akan juga menjadi panelis, Dr. Ali Hasan Bahar, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Eka Putra Wirman, kemudian Dr. Syafi Antonio, juga yang lain sebagainya. Baik, sesi pertama ini teman-teman dimakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita. Sesi pertama kita akan berbincang selama 30 menit. Ya, waktu kita strict. Mohon maaf, 30 menit untuk sesi pertama. Dua narasumber dan satu panelis yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tema sesi pertama ini adalah tentang pesan-pesan Idul Fitri untuk persatuan umat Islam. Ya, tadi disinggung banyak oleh Ibunda, Kakanda, Prof. Amani Lubis tentang pentingnya narasi persatuan dan perdamaian umat. Ya, bagaimana dalam pandangan dua orang tokoh alumni kita, ya, yang sudah bergelut dan malang melintang dalam dunia dakwah di tingkat nasional dan juga bahkan internasional. Ya, apa pesan-pesan guru-guru kita, ya, Ustadz Abdul Samad dan Ustadz Adi Hidayat, dari Idul Fitri ini bagaimana semangat dan spirit bagi seluruh alumni Timur Tengah yang memiliki latar belakang, ya, madaris. Kalau kita lihat dulu ada dalam bidang tafsir, bidang hadis itu ada madrasah-madrasah, termasuk juga fikih, usul fikih. Ada madrasah Makkah, madrasah Madinah, madrasah Irak, ada madrasah macam-macam. Ada ahlul ra'i, ada ahlul hadis, ada lagi dalam akidah juga, ada madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada madrasah Atsariyah. Dengan segala macam latar belakang ini, bagaimana dua guru kita dan satu orang panelis, yaitu Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, memberikan pesan-pesan Idul Fitri untuk menjaga dan merawat persatuan umat Islam. Yang pertama, saya persilahkan sesuai dengan urutan abjad, ya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Iyahu falyatafadhal mashkuran ma'juran fi ashrat daqa'id au khamsat ashar daqifah. Fadhal, sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawwan. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta sekretaris dan pengurus jati. Kemudian narasumber kita Syekhuna Akhirul Fadil Al-Allamah Adi Hidayat Hafizahullah wa saddada futah. Hadir pula bersama kita senior kita, guru besar kita, Profesor Amani Lubis. Kemudian para narasumber yang tak dapat disebutkan satu persatu, hadir pula di tengah kesibukannya Pak Syafruddin. Ketika Belanda dan Jepang sudah kembali meninggalkan Indonesia ke negeri mereka masing-masing, terjadilah konflik intern di antara kita. Maka ini perlu rekonsiliasi nasional. Maka untuk memilih satu nama, kalau hanya bernama silaturahim sudah umum di telinga, karena nama itu penting sekali, maka dipilihlah istilah halal bihalal. Istilah Arab yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Tapi istilah itu mampu menyatukan kita sampai hari ini. Tapi substansi daripada makna halal bihalal adalah bagaimana kita mungkin pernah terjadi konflik atau perbedaan atau ikhtilaf atau clash bisa menyatu. Jadi bagi alumni Timur Tengah sebenarnya kalau yang dimaksud halal bihalal adalah rekonsiliasi pasca konflik, kita tidak pernah berkonflik. Kalau hanya berbeda pendapat, justru kita memang selalu dihadapkan pada perbedaan dalam mukarrar-mukarrar kita. Ketika mengkaji tentang nahwu, kita dihadapkan antara madrasah kufiyin dan basriyin, antara al-kisai dengan sibawai. Ketika dihadapkan dalam masalah hadis, maka kita berhadapan dengan madrasah ahli ra'i, ahli hadis. Dalam bidang fikih ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-imamul jalil Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Dan kita terbiasa dengan itu dari mulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, S1, S2, S3. Jadi tinggal lagi bagaimana kita mengemasnya sehingga dapat kita sajikan kepada umat, tidak dalam bentuk barang mentah, tapi sehingga umat ini mampu dipersatukan. Dan leader yang menyatukan itu adalah jati, jalinan alumni Timur Tengah. Karena kita tidak ada kepentingan sama sekali. Bagaimana kita dari berbagai macam latar belakang ormas, aliran pemikiran, pondok pesantren yang modern, yang salafiyah, yang khalafiyah, yang manpeka, lalu kemudian dari berbagai macam madrasah, pemikiran dari mulai Al-Maghribil Arabi di Maroko sampai ke Yaman, Masyrik dan Maghrib, kita bisa bersama, bersatu dalam jati. Jadi apa yang kita lakukan ini insya Allah menjadi contoh ke depan. Ada ungkapan bahwa menyatukan buaya itu mudah. Yang susah adalah mempersatukan pawang-pawang buaya. Jadi kalau sudah pawang-pawangnya bersatu, maka insya Allah walaupun kelihatannya kita berapa orang, tapi sesungguhnya ini ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena kalau sudah menyatu ustadz-ustadz jati ini, maka di belakang mereka ada follower, ada viewer, ada subscriber yang begitu banyak. Melihat ustadz-ustadznya bersama, maka jamaah lembut hatinya, lentur hatinya. Kalau terjadi ikhtilaf konflik antara para ustadznya, maka jamaahnya lebih keras daripada ustadznya, lebih ekstrim, lebih radikal. Maka ketika mereka melihat kebersamaan kita, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana adab ikhtilaf, maka sesungguhnya spirit halal bihalal ini insya Allah akan kita tularkan, tidak hanya pada momen Syawal, tapi juga setelah ini, dalam setiap momen kesempatan, kita pupuk kebersamaan kita, karena sesungguhnya efeknya akan luar biasa di tengah-tengah umat. Kalau tadi Al-Mukarram, Ustadz kita, Dr. Fahmi Salib Fahmuna memberikan waktu 10 menit, maka saya kira terlalu banyak 10 menit itu karena mubazir mengkaji persatuan di tengah orang-orang yang memang hatinya sudah bersatu. Walaupun saat ini baru bersatu lewat online karena COVID, tapi insya Allah kalau COVID ini berakhir, kita betul-betul bersatu secara offline. Tapi Ustaz, yang menonton, yang memirsa ini bukan hanya yang cinta persatuan. Barangkali masih ada dalam hatinya atau pikirannya ini yang enggan untuk bersatu. Ini perlu ada pesan-pesan. Ya, jadi masih ada waktu. Tafadhol, manfaatkan. La taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah kau jadikan dalam hati kami ghillan. Kata ulama, ghillan itu adalah hasadan. Hasad, tak pernah sedikit pun hati saya hasad melihat sorban Ustadz Fahmi Salim, melihat fotonya yang bismillah tabarakallah masya Allah. Kami ikut senang melihat abang kami Profesor Eka Putra Wirman menjadi rektor guru besar. Maka kita boleh berbeda dalam hal aliran, karena dari dulu sudah ada yang namanya nasiyun kaum tekstualis, sudah ada namanya akliyun kaum rasionalis yang dimotori oleh Wasil bin Atha. Sudah ada kaum Irfaniyun yang dimotori oleh Al-Haris Al-Muhasibi, dilanjutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi semua aliran ini, baik Akliyun, Nasiyun, Irfaniyun, mereka akan bersatu dalam Mukhlisina Lahuddin. Maka kalau titik tolaknya adalah Mukhlisina Lahuddin, kita juga akan bertemu dalam Mukhlisina Lahuddin. Saya yakin termasuk, dan percaya. Termasuk pilihan jadi, politik, Ustaz? Ya. Termasuk pilihan politik yang berbeda? Nata'awan fima tafakna, wa nata'adhar fima khtalafna. Kita berdamai dulu 2021, 2022, 2023. Kalaupun mau ikhtilaf, ikhtilaf kita sejenak di 2024, habis itu kita bersatu lagi. Itu sesuatu yang menghangatkan hubungan kita. Terbiasa. Kita sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan, putus sambung hubungan, genting boleh tapi putus jangan. Rasanya 80 coret terlalu manis untuk dilupakan. Bagaimana kesulitan-kesulitan mahasiswa ketika di Kairo, itu begitu juga dengan kesulitan hubungan kita ini, membuat hubungan kita menjadi lebih manis dan mesra, kata orang Malaysia, di masa akan datang. Demikian Ustaz Fahmi Salim. Barakallahu fiik. Terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Samad atas tausiahnya, pesan-pesan untuk merawat persatuan umat Islam. Kita akan beralih sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan dari guru kita Ustaz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Ya tuh. Halo, sahlan. Ya, silakan Ustaz. Pesan-pesan apa nih buat kita alumni dan juga masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala alhamda miftahan li dzikri wa dalilan 'ala ala'ihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa innahu yawmun maymun wa innahu yawmun mashhud, yawm an tala'at nujumun min nujumi 'alamil al-islam fi Indonesia min shabakati al-ikhwa al-sharq al-awsat khrij sharq al-awsat bi Indonesia. Fa ahlan bikum lil mashayikh wal asatidha wad du'a. لو يسمح لي أنا لأن أخص بالذكر أستاذتي البروفيسور دكتور أماني لوبيس، beliau sampai kapanpun insya Allah menjadi guru saya. Pernah mengajarkan di tahun 2004 Al-Hadar Al-Islamiyah Sejarah Kebudayaan Islam saat masih menjadi Wakil Dekan 1 di Kuliah Dirasat Islamiyah Wal-Arabiyah di Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah, Tabarakallah, sekarang sudah menjadi Rektor. Semoga Allah berikan kemudahan di langkah-langkah terbaiknya dan diberikan pahala-pahala kebaikan. Para masyayikh, asatidah, akhi tawami, Al-Ustaz Abdul Samad, Al-Fadil Al-Faqih, Al-Ustaz Fahmi Salim, Al-Fahim wal-Mufhim lana jami'an insyaAllah, dan para tokoh ya, khususnya keluarga besar Jati dari Dewan Pembina, kemudian juga Dewan Penasehat, Dewan Pakar yang terhubung saat ini, Ketua Umum Dr. Febrian, juga para tamu tokoh nasional yang hadir pada saat ini. Izinkan saya mengawali dengan berdoa dan mendoakan kita semua, semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya langsung saja kepada pokok-pokok fikiran yang ingin disampaikan. Kalau kalam-kalam terbaik dan kalam-kalam manis tadi sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdul Somad, karena beliau baru menikah maka kalimat-kalimatnya juga luar biasa sangat memotivasi, jalinannya sangat indah. Saya ingin langsung kepada titik yang terakhir. Halal bihalal sudah kita uraikan tadi, maka kita ingin masuk kepada konteks persatuan umat. Di dalam Al-Quran seperti kita ketahui bersama, umat setidaknya dibagi kepada 4 klasifikasi utama, yaitu yang pertama umat yang berfikir, ya, la ayati liqaumi yatafakkarun. Kemudian yang kedua, umat yang salah berfikir. Kemudian yang ketiga, umat yang tidak berfikir. Dan yang keempat, umat yang jadi fikiran. Nah, ini yang kemudian kita harus dudukan dalam konteks pertemuan kita pada saat ini, untuk kita bisa menyatukan potensi-potensi ini sehingga mendudukan porsi kita sesuai dengan target-target yang ingin kita capai. Saya kira kita di Jati, jalinan alumni Timur Tengah Indonesia, itu berada pada klasifikasi yang pertama, yaitu yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat yang berfikir. Ya, baik di Ali Imran di ayat 190 sampai 191 sampai disebut dengan ulul albab, yang tahu sampai esensi persoalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya kira di kita dalam konteks intelektual, ya, saat ini kita berkumpul keseluruhan kaum-kaum yang berfikir, kaum yang berakal, kaum yang bisa menganalisis, ada baiknya Jati bisa secara spesifik, ya, melakukan satu rencana strategis ke depan dengan cara menghadirkan database, ya, para alumni-alumni Timur Tengah yang sudah memiliki spesialisasi atau passion di bidangnya masing-masing. Saya kira nanti Dr. Febrian punya satu tugas, bagaimana kita punya satu divisi ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya, yang dengan sebuah sistem tertentu bisa kita selain menghadirkan diskusi-diskusi strategis, juga menjawab tantangan-tantangan persoalan di umat kekinian. Bagaimana Jati bisa hadir di tengah isu haji yang marak dibincangkan dalam situasi pandemi? Bagaimana Jati hadir misalnya dalam situasi kebangsaan, ya, di tengah tes wawasan kebangsaan yang sekarang marak dibincangkan, didiskusikan, ya, dan pada puncaknya bagaimana Jati bisa hadir mengatasi problem-problem keumatan yang alhamdulillah bisa menghimpun seluruh alumni-alumni Timur Tengah yang memang itu menjadi pusat keilmuan yang didapatkan dalam konteks pembelajaran narasi keislaman hingga bisa memberikan jawaban-jawaban keumatan. Jadi bagi saya yang pertama, peran Jati akan jadi strategi sangat penting jika diawali dengan membuat dan mengumpulkan seluruh potensi-potensi alumni ini, kemudian memetakan dalam database terkait, sehingga dengan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pada problematika umat. Kemudian yang kedua, juga kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah menghadapi golongan umat kedua yang salah berpikir, ya kan? Di Quran surah ke-74 Al-Mudaththir di ayat yang ke-18, ya, innahu fakkara wa qaddar. Dan disebutkan oleh Al-Quran ada orang-orang yang kata Allah, darni wan khalaqtu wahida, biarkan aku mengambil keputusan pada satu sosok yang aku telah ciptakan dengan diriku sendiri. Waja'altu lahu malan mamduda, ini persoalan ya. Hanya orientasi orang ini ketika Allah ciptakan ada salah berpikir sehingga orientasinya selalu materi. Ya, fikirannya materi. Ini dibagi pada dua golongan. Ya, golongan yang boleh jadi memang objek kehidupannya hanya untuk mengumpulkan materi, ya, untuk kaya, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk tijarah. Atau yang kedua, ya, yang disinyalir dalam Al-Quran, ada memang yang membawa nilai-nilai keulamaan, nilai intelektualitas, tapi juga membawa nilai intelektualitas ini kepada urusan materi, ya, pokoknya, ya, bukan kepada hakikat kebenaran atau nilai-nilai kebaikan yang bermaslahat. Ya, sehingga ada beberapa ulama kita yang ilustrasikan, bahkan dai-dai sekarang itu diidentikan dengan air, ya, ada yang seperti air hujan, kemanapun dia bisa datang, menaungi, bahkan ke akar rumput, ke bunga-bunga baik, yang mewah dan sebagainya. Ya, ada yang seperti mata air, gak bisa datang tapi dikunjungi, masih ikhlas dalam konteks mukhlisin lahuddin. Ada yang seperti air pam, yang kalau tidak diberikan bayarannya maka airnya tidak keluar, kan? Yang bahkan membuat anekdot dalam ilmu hadis, ya, kalau dompetnya tebal, amplopnya tebal itu sahih. Kemudian kalau dia tipis, kemudian dhaif, ya, kalau tipis tapi banyak itu bisa sahih li ghairihi. Ya, hal demikian yang barangkali kita bisa kemudian rajut kembali, bisa dibincangkan, sehingga kita bisa juga memberikan perhatian kepada isu-isu yang sekarang berkembang, yang sudah datang dari kalangan intelektual, dan tidak sedikit itu dihasilkan dari alumni-alumni Timur Tengah. Ya, misalnya, mohon izin ya, pertalian kekeluargaan antara orientalis dengan misionaris yang melahirkan aliran sepilis. Ya, bukankah sekarang banyak pemikirnya dihadirkan dari alumni-alumni Timur Tengah? Ya, dan itu sebuah tantangan bagi Jati, bagaimana menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Jadi saya kira akan bagus kalau ada bagian pusat-pusat kajian menjawab persoalan-persoalan liberalisme, pluralisme, ya kan? Atau dalam konteks-konteks kekinian, ya, itu kalau ada divisinya tersendiri begitu isu-isu muncul, saya kira akan lebih menentramkan di kalangan masyarakat, ya, selain juga hal-hal lain yang tadi sempat disinyalir atau dibincangkan. Yang ketiga, ada golongan yang memang tidak berpikir, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya akal, punya kemampuan berpikir tapi tidak dipotensikan, tidak digunakan. Maka saya kira ini selain kita banyak mendoakan juga harus bisa memetakkan di Indonesia kalangan-kalangan demikian. Ya, ada juga mungkin masuk dari kalangan-kalangan awam yang hanya menerima fatwa, ya, tidak menerima pendapat-pendapat, ikhtilaf-ikhtilaf, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Dan ini nyata. Ya, jadi kalau saya mohon izin ya, kalau kita dalam tarik ke dalam suasana Yathrib ketika Nabi berhijrah ke Yathrib, dulu masih Yathrib, Yathrib bin Qanuyah bin Mahlim bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis Adam bin Adam alaihissalam, 2600 tahun sebelum Masehi beliau datang ke situ sehingga dikenal dengan nama Yathrib. Nah, Nabi hijrah sebelum jadi Madinah kan ke Yathrib. Dan suasana Yathrib pada saat itu resesi ekonominya tinggi. Kemudian polhukamnya tidak stabil, stabilitas keamanannya, karena ada pertikaian antara Aus dengan Khazraj yang menjadikan dua kutub kanan dengan kiri ini begitu ekstrim. Ya, ekstrim. Sehingga dalam teori ilmu politik kekinian itu, kurvanya menjadi keseimbangan yang terbalik. Ini. Jadi kalau kita ke atas seperti ini, balik demikian seperti ini, jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya, dua-duanya juga saling menyerang satu sama lain, bahkan buzzernya banyak, ya, bukan hanya kekinian, walaupun nanti turun ayat Quran di Quran surah 17 ayat 27, wala tubadzir tabzira, janganlah jadi buzzer sebuzzer-buzzernya, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin, ya, para buzzer itu lebih dekat kepada teman-temannya syaitan, wakana syaitan rabbi kafura, makanya jangan gagal paham kalau banyak yang bertentangan dengan kalam-kalam Tuhan, gitu ya. Jadi saya ingin katakan bagaimana Nabi membuat sebuah konsepsi untuk melandaikan kurva ini. Ternyata Nabi menarik semua ke tengah gitu. Ya, begitu kemudian Nabi tempatkan di tengah dengan membuat sebuah piagam yang kelak dikenal dengan piagam Madinah, ya, semua menjadi landai. Kurvanya landai, suasananya berubah, ekonomi kemudian stabil, keamanan dapat dirajut dengan baik, dan yang terjadi yang luar biasa, berubah suasana menjadi suasana kota yang menginspirasi, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Itu yang mengilhami tanggal 18 Agustus 1945 itu, ya, para father funding kita itu mendirikan Indonesia dengan dasar Pancasila. Dasarnya kan itu asalnya. Dari piagam Jakarta, gitu kan, dan menjadi piagam Pancasila yang sampai saat ini jadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kekinian saya kira suasana itu terjadi. Ya, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, dan yang paling strategis yang ingin ditempatkan untuk benturan di dalamnya adalah nilai-nilai keislaman, karena itu paling gampang. Ya, maka negara ini harus hadir berada di tengah, ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, berada di tengah untuk menarik dua kutub ini sehingga kurvanya landai. Yang berbahaya ketika ditarik ke salah satunya dan dibenturkan dengan yang lainnya. ya, sehingga menjadi pertentangan antara negara misalnya dengan umat Islam atau dengan konteks yang lebih luas lagi. Nah, di sini saya kira peran strategis jati itu untuk mengamalkan Quran surah kedua ayat 143. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bukan wastun, tapi wasat, yang betul-betul di tengah, bisa mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan sehingga menjadikan kurva tersebut menjadi landai. Itu yang ketiga. Dan pun yang keempat, saya kira yang menjadi umat yang dipikirkan, kalau dalam bahasa Italia kuno orang Sunda menyebut dengan pikiranen, banyak yang dipikirkan, saya kira itu sudah normal. Jadi objek dakwah kita semua di Quran surah ke-6 ayat ke-50, ya, afala tatafakkarun kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Banyak orang yang akan bertanya, menyoal kita ini dan itu, sehingga jadi pikiran kita dalam kehidupan. Tapi itu tantangan bagi jati saya kira untuk menjawab dengan konteks-konteks yang tadi telah kita bincangkan. Jadi Ustaz Fahmi, para masyayikh, saya kira sebagai pengantar, pembuka untuk diskusi kita, saya pikir empat klasifikasi keumatan ini penting kita untuk petakan, kemudian kita detilkan, dibuat database, dan dalam konteks yang pertama, jati memiliki peran yang sangat strategis dan dimulai dengan pertemuan pada siang hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita, dan kiranya mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Sangat insightful ya dari kedua narasumber kita, yes, yang menggarisbawahi, yes, tentang, yes, pentingnya persatuan itu dimulai dari tokoh-tokoh alumni Timur Tengah Indonesia. Tadi Ustadz Abdul Samad menyinggung tentang pentingnya pawang-pawang buaya ini bersatu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menggarisbawahi pentingnya kita ini untuk menjadi orang-orang yang berpikir. Jangan jadi salah pikir atau gagal paham sehingga lalu menjadi bahan, ya, ejekan, bahan tertawaan orang lain. Tadi juga sudah disinggung tentang pentingnya menjadikan kita umat Islam ini sebagai umatan wasatan dan khairu ummah. Dua terminologi yang dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah 143 dan Ali Imran 110, itu adalah merupakan antitesa dari sifat karakter orang Yahudi. Dan memang dua ayat ini berada di tengah-tengah pembicaraan tentang sifat ahlul kitab yang menentang risalah Islam. Dan mereka ini yang selalu mengobok-obok dan ingin umat Islam ini berpecah belah dan tidak bersatu. Baik, kita akan beralih kepada panelis kita, Ustazuna Al-Kabir, Ketua Basnas DKI Jakarta, dan juga Ketua Dewan Penasehat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Ustazuna Al-Allamah Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Apakah sudah hadir? Hadir, Ustaz. Ya, silakan, Doktor. Ahlan wa sahlan. Tafadhalu. Waktunya 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa tabi'i wa ala wa ba'du. Akhir aziz semuanya yang saya hormati, ada yang senior saya, ada yang junior saya, yang ilmunya jauh lebih senior juga banyak. Saya terima kasih dulu udah diajak untuk diskusi jadi panelis di kesempatan ini, dan mohon maaf kalau saya masih di tol. Tapi mudah-mudahan goyangan tol ini tetap tidak menggoyang persatuan kita. Ya Rabb, amin. Yang sudah dikatakan oleh Ahil Aziz, Dr. Abdul Somad, Dr. Adi Hidayat, kayaknya gambaran sudah cukup. Cuman saya ingin menariknya, situasi kita ini lagi rame Piala Eropa, Ustaz. Piala Eropa itu sama Piala Piala Dunia yang kemarin di Qatar. Kita kalah sama Vietnam 4-0. Kita kalah sama ini 0. Nah, Piala Eropa ini pemain bagus-bagus itu bertanding di sana dan mereka nggak pakai masker. Mereka udah dihadiri, sedangkan kita sekarang ini lagi sibuk dengan masker. Saya lagi mempersiapkan wisma baru buat yang isolasi baru nih. Nah, apa yang ingin saya katakan? Indonesia pengen ikut Piala Dunia gampang aja, caranya adalah kasih saya 11 paspor. 11 paspor ini insya Allah tahun besok kita udah ikut Piala Dunia dan mungkin bisa menang. Paspor ini saya kasih satu buat Mohamed Salah, dua Sadio Mane, Pogba, Shaqiri, pemain muslim semuanya itu saya kasih. Ronaldo juga boleh dikasih, sama Messi dikasih. Ketika 11 orang tuh kipernya Becker, ketika 11 orang ini jadi orang Indonesia, dan ikut besok lawan Vietnam, insya Allah kita menang 5-0. Lawan Malaysia kita menang mungkin 10-0. Kenapa seperti itu? Karena 11 orang itu adalah yang terbaik digabung. Ketika mereka digabung, maka ini jadi kuat. Nah, begitu juga dengan Jati. Ini saya lihat UAS hebat, UH hebat, UBN hebat. Tapi masih banyak yang jalannya sendiri-sendiri, Ustaz. Belum menjadi satu persatuan. Awal hasil ketika Solah mainnya di Mesir, Mesir nggak bisa menjadi juara dunia. Ketika Karim Benzema mainnya di Prancis ya, nggak main di Jazair, Jazair nggak pernah juara. Atau Zinedine Zidane siapa? Nggak juara gitu. Tapi kalau mereka bersatu mungkin jadi paspor Indonesia. Indonesia bisa juara dunia. Nah, walhasil kayak begitu juga. Kenapa kalau kayak begitu? Kita banyak individualnya adalah sudah khairun nas ya, udah khairun nas. Tapi kita belum jadi kuntum khairu ummatin gitu. Karena kita belum bersatu. Ketika kita itu bersatu, we are the champion. Sekarang ini baru you are the best. UAS, you are the best. Ustaz Hadi Hidayat, you are the best. Prof Amani, you are the best. Tapi kita belum, we are the champion. Kita di sebelah kanan kalah, sebelah kiri kalah, belakang kalah, depan kalah. Mana we are the champion-nya? Nah, mudah-mudahan kehadiran Jati ini bisa mengetuk pintu ya, pintu ke pintu. Contoh simpel lah. Mohon maaf, UAS dikenal sebagai ahli hadis. Saya ngajar Sahih Bukhari di TVRI udah 12 tahun, tapi saya belum pernah diskusi dengan UAS, belum pernah diskusi dengan Ustaz Hadi Hidayat. Padahal kita sama-sama dikenal sebagai orang yang mengkuluti hadis gitu. Ini kan berarti kan lemahnya kesatuan kita. Soalnya ntar kita bikinin forum di Jati khusus ahli hadis. Begitu juga ahli tafsirnya Pak Quraish dengan Ustaz Fahmi kan beda ini kan. Beda letting Ustaz, beda letting sama beda rumah. Beda letting. Nah, kita kepengen kenapa tafsirnya enggak kita yang bikin gitu. Kita bikin arba'in atau syarah Sahih Bukhari yang disyarah oleh ulama ahli hadis ahli Indonesia gitu. Atau fikih fikul Islam wadalatuhu yang dibuat oleh bukan Dr. Wahba kan, tapi dakatirah dari Indonesia. Nah, kita buat yang besar gitu. Yang besar sehingga kehadiran Ibn Hajar bisa dirasakan di Indonesia gitu. Kehadiran Imam Nawawi bisa dihadirkan di Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita bersendirian mungkin kita belum bisa gitu. Belum bisa, tapi kalau kita bersatu, kalau dulu kita ngomong soal dana, hari ini kan kita udah nggak ada masalah dengan dana lagi. Kemarin untuk Palestina, Ustaz Hidayat cuma seminggu dapat 30. Ustaz Abdul Somad kalau teriak juga mungkin seminggu bisa dapat hal yang dengan jumlah yang sama. Ustaz Lutfi aja mungkin teriaknya sebulan baru dapat 1 miliar kali. Nah, tapi kan kita udah punya kemampuan. Udah punya kemampuan dan untuk kita melangkah satu hal yang sama dan rame-rame gitu. Rame-rame. Sudah saatnya kita nggak jalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya kita tidak lagi memikirkan satu kelompoknya sendiri gitu. Sudah saatnya dan Jati mudah-mudahan menjadi rumah yang beneran ya, bukan cuman hanya halal bihalal, bukan hanya Maulid Nabi. Kebanyakan kan kita istimewa ulama cuma setahun sekali ya, cuma 2 hari habis itu kita berpisah untuk berbeda lagi. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini sangat sangat baik dan kita pasang niat untuk sama-sama memperbaiki masa depan umat Islam. Kita harus menjadi the champion. Kita nggak boleh menjadi person the best ya. Nggak boleh akan, tapi must become the champion. Kita harus menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Milu besok, pilpres besok kita harus menang. Dalam kancah perpolitikan juga kita harus menang. Kita nggak boleh kalah lagi. Capek kita kalah. Capek kita diginiin. Ini mungkin catatan saya, Ustaz Fahmi. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir lewat payung Jati. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa usulan, masukan-masukan yang sangat strategis dari para guru kita. Dan yang penting insya Allah mudah-mudahan Jati istimewa ulamanya gak cuma setahun sekali, apalagi istimewa ulamanya cuma 5 tahun sekali, ini repot. Siap. Ya, kalau bisa istimewa ulama, ahli-ahli, pakar-pakar, spesialis ini, kita akan gerakkan, kita akan berdayakan di Jati. Baik, terima kasih kepada Dr. Lutfi, guru kita semuanya. Kita akan langsung beralih ke sesi yang kedua, ya teman-teman. 30 menit sesi yang kedua ini, kita akan membincangkan topik peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Kita biasanya kalau dengar istilah alumni Timur Tengah, masyarakat taunya LC, langsung ceramah. Wah. Atau kalau sekarang LC-nya lain, Dr. Lutfi, itu lulus corona. Ya. Artinya dia penyintas. Nah, betul. Ada lagi masyarakat yang taunya alumni Timur Tengah ini penerjemah buku. Oke, bagus. Ada lagi yang taunya alumni Timur Tengah, bos travel haji umroh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi kita tidak ingin terkotak-kotak seperti itu, masih luas sekali garapan para alumni Timur Tengah ini dalam pengembangan umat. Umat kita memerlukan pendidikan, kualitas pendidikan yang bagus, ekonomi yang bagus, ya. Kemudian dalam bidang sosial, kemasyarakatan, ya, dalam pendidikan, dalam bidang kesehatan. Nah, bagaimana guru-guru kita, narasumber kita pada pagi pada siang hari ini bisa memberikan masukan-masukan segar, ya, inisiatif-inisiatif untuk membantu kita juga memotivasi teman-teman semua, para alumni Timur Tengah dan juga barangkali adik-adik kita yang sedang belajar di Timur Tengah, jangan kita lupakan. Ya, mereka adalah aset bangsa yang harus kita jaga, kita rawat, bahkan sebelum mereka berangkat ini sudah harus kita tanamkan kebersamaan bahwa al-ittihad itu adalah nikmat dan furqah itu adalah azab. Baik, kita akan dengarkan 10 menit yang pertama oleh sekarang, kalau tadi Ustadz Abdul Somad yang pertama, sekarang saya minta Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang topik peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kesempatan yang disampaikan. Saya kira kembali untuk memberikan satu pembuka. Tapi saya ingin menyambung dulu tadi dari Ayahanda Dr. Lutfi Fathullah, ya, karena Los Galacticos yang tadi disampaikan oleh beliau itu ya menjadi Galacticos kalau sudah disambungkan. Kalau sudah terpisah nanti bisa Los satu-satu gitu kan. Kemudian di situ pun perlu dibimbing dengan irama-irama yang baik, karena saat ditangani Cabio Papelo di kemudian hari terjadi perpecahan juga dengan David Beckham, ya. Kemudian David Beckham pindah, Zidane berkembang kepada yang lain juga. Roman Abramovich kemudian mencoba meniru, ya. Saya kalau mau ditanya hafal, tapi saya nonton tidak. Ronaldo geser Coca-Cola, saham turun 57 triliun pun saya tahu insya Allah. Jadi saya langsung saja pada intinya barangkali, kembali kepada umat yang pertama. Di sini kita harus mencoba, atau saya setidaknya ingin mencoba untuk bisa kita memulai dari diri kita sendiri sebelum kita berbicara kepada luar dari Jati. Jadi saya kira apa yang pernah saya lakukan di Tripoli, saat saya datang ke Tripoli Kuliah Dakwah Islamiyah, saya bisa melihat Indonesia dengan lebih jernih. Ya, terutama tatanan kemasyarakatannya, sehingga terlihat apa yang terjadi dari mulai perbedaan-perbedaan pandangan tentang wawasan yang barangkali berpotensi atau potensial menghadirkan friksi di kalangan masyarakat hanya karena beda kunut, satu tidak, kan? Dan jadi persoalan, padahal yang apa yang salah yang tidak sholat subuh yang kita sama ketahui bersama, ya. Ada persoalan-persoalan lain juga lebih luas, sehingga saya sempat dulu mengusulkan, bahkan dalam satu pertemuan alumni Timur Tengah di Indonesia, saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kemudian kita bisa memetakan, ya, saudara-saudara kita yang masih belajar atau kita saat ini yang di Timur Tengah, berdasar peta ini didasarkan pada kebutuhan dulu, riset dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua, sebetulnya kebutuhan masyarakat kita ini di lokal di Indonesia ini seperti apa gambarannya? Ya, tipologi masyarakatnya, apakah dari aspek budayanya, dari pandangan keislamannya, dari kebangsaannya, gitu kan, dan lain-lainnya. Dari sini saya kira akan sangat strategis kalau kita pertama merekomendasikan dari seluruh anggota di Jati ini atau keluarga di Jati ini yang tentunya terkoneksi ke kampus-kampus di Timur Tengah, apakah itu di Al-Azhar, di Madinahkah misalnya, atau di Ummul Qura kah, atau yang lainnya kah, ini mungkin bisa kita saring. Ya, dengan mendirikan satu lembaga tertentu misalnya, atau divisi tertentu yang menyaring, ya, calon-calon ya, apa namanya mahasiswa atau calon-calon sarjana, calon ulama yang akan studi ke Timur Tengah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan akan sangat strategis kalau misalnya ada yang perwakilan dari Sabang sampai Merauke, di Aceh kebutuhannya apa. Saya ingin tanya ya, kalau saya diskusi dengan IMPAT itu, ya Ikatan Ilmu Internasional Indonesia yang di luar itu punya perwakilan di setiap negara. Dalam konteks COVID kami riset bareng-bareng, ya saya komunikasi, itu ada yang melaporkan di Jerman penanganannya bagaimana, di Singapura bagaimana, ya di Italia seperti apa, dan kemudian direkomendasikan sampai ke pemerintah, kita dapat tembusannya untuk membuat sebuah formula di Indonesia. Saya kira akan sangat strategis kalau nanti ada alumni Jati misalnya, atau keluarga Jati yang ada di Aceh, yang ada di Jawa, dipetakan lagi barat, tengah, kemudian timur, yang di Kalimantan, yang di Riau, sampai dengan ke Papua. Di situ dia meriset bagaimana kebutuhan masyarakat di tiap provinsi masing-masing, atau daerah-daerah masing-masing, direkomendasikan kemudian kepada Jati kebutuhannya, dia diriset di Jati, dan di situ dipersiapkan bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan mereka dan mengarahkan pada yang lebih baik. Kalau perlu, anak-anak atau teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan kakak-kakak, saya yang sekarang masih kuliah misalnya di Timur Tengah itu, kita berikan langsung arahannya, peran-perannya dengan komunikasi kita dengan MUI, atau dengan ormas-ormas, atau secara langsung. Ini tantangan di Aceh misalnya ahli fikih, maka harus ada orang-orang Aceh yang pulang sebagai ahli fikih. Kampusnya di mana tuh? Jati bisa merekomendasikan. Apakah di Al-Azhar misalnya? Ya, pengen jadi ahli hadis, di mana kampus yang kita rekomendasikan? Jadi spesifik sifatnya. Nah, jadi kalau saya secara singkatnya adalah saya ingin menyampaikan sebuah satu usulan ya kepada Jati saat ini, rancangan strategisnya dibuatlah satu divisi khusus ya yang bisa meriset ya, apakah R&D misalnya, riset and development yang ada di Jati saat ini. Minimal pertama kita meriset tipologi masyarakat muslim ataupun juga bahkan warga negara Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga bisa memetakan secara lebih luas. Yang kedua, kemudian dari situ kita bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai tadi ya pulang dari Timur Tengah buka travel haji, travel umrah, padahal di daerahnya nggak butuh misalnya. Ya sehingga kader dari Bekasi misalnya kan tiba-tiba kemudian mengabdi di tempat lain sementara orang Bekasinya butuh tapi nggak dapat ilmunya. Demikian seterusnya. Jadi ini yang rancangan yang saya coba usulkan. Kemudian juga yang kedua tadi sangat mendesak saya kira, Jati itu levelnya sudah tinggi lah. Ya, tadi bukan personal-personal lagi, lebih karena menghimpun semua bagian dari Timur Tengah. Kalau bisa ya bikin saja misalnya fara' ya kuliah Islamiyah alamiyah ya, huna fi Indonesia allati tajma' kull al-fura' aw al-jami'at al-mukhtalifa wal 'adida fi dual syarq al-awsat. Ya, misal kita buka satu kampus yang kurikulumnya ini ada kurikulum Madinah terkoneksikan ke Madinah, dan ada yang terkoneksikan ke Al-Azhar, jurusannya terkoneksikan ke Ummul Qura. Nah, itu akan lebih bagus. Ya, membuka jaringan-jaringan demikian. Bahkan kalau bisa kita buka jalur fatwa. Saya sedang merintis satu komunikasi. Nanti juga ada undangan dari Syekh Al-Azhar untuk ke sana membuat sebuah MOU. Kami mengusulkan dengan Al-Azhar itu, kita membuat sebuah satu komunikasi fatwa dari poros Al-Azhar ke Indonesia, ya, ada juga yang ke Madinah, ada juga yang ke Mekah, sehingga semua bisa tersalurkan dengan baik. Ada persepsi begini di masyarakat saat saya mengajar, mohon izin. Oh, ini Libya nih. Enggak nyunah nih. Yang Yunah itu Madinah gitu. Yang asli itu Timur Tengah itu Mekah, Madinah gitu kan. Libya ini jauh ya. Nabi enggak pernah ke Libya. Nabi enggak pernah ke. Ini pada sisi awam saya kira yang harus diberikan solusi. Ustaz Sunnah, Ustaz Wajib ya. Oh iya, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi saya kira demikian dari saya barangkali sebagai pengantar. Jadi secara singkatnya ada resolusi yang dikeluarkan Jati pada siang hari ini, minimal dua bagian. Satu, riset untuk tipologi masyarakat muslim kita di Indonesia pada saat ini sehingga bisa memetakan kebutuhan spesifiknya apa kalau kita ingin mengembangkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Yang kedua, rencana strategis untuk bisa menyiapkan kader-kader ulama terbaik di masa depan karena kita tidak akan selamanya, harus ada yang meneruskan di Jati, dan orientasinya spesifik. Kalau bisa mohon izin sekali ya, yang ke Al-Azhar kita siapin betul deh sehingga pulang-pulang jadi ulama, apa spesialisasinya di situ. Ya, yang di Madinah siapa, yang di Mekah siapa, yang di Maroko siapa gitu kan. Dan saya yakin kita semua punya kapasitas di sini dan punya koneksi-koneksi yang baik sehingga ada satu divisi khusus yang bisa menghimpun masyarakat, calon-calon ulama kita untuk ke depan memberikan solusi pada masyarakat. Itu aspek jauhnya. Demikian Ustaz Fahmi sebagai pembuka. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Langsung saja kepada Akhinul Aziz, Ustaz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu ketika ada jamaah yang memperlihatkan ke saya tentang kajian filsafat yang sangat menarik menurut jamaah ini. Ini ada kajian filsafat menarik sekali Pak Ustaz, mengkaji tentang Suhrawardi, mengkaji tentang Wahdatul Wujud. Di situ saya pahami bahwa ada segmen yang kosong tidak diisi oleh alumni Timur Tengah. Padahal kita di Al-Azhar ada kuliah Usuluddin, Syu'bah Al-Aqidah wal Falsafah. Dan kakak kelas saya, senior saya, amat sangat bisa mengisi tentang itu. Judul disertasi beliau, Falsafatul Akhlaq Indah Hamka wa Asaruhu fi Indonesia. Di Maroko dikaji filsafat, jurusan filsafat di Qarawiyyin. Jadi ternyata pemikiran kajian-kajian ini juga seperti makanan. Ada yang mau sarapan paginya nasi goreng, ada yang mau sarapan paginya kalau tidak makan full tokmiyah dia tidak kenyang. Jadi begitu juga dengan ini, ada yang mau kajian yang ringan-ringan aja. Saya kalau kajian ringan macam Abdul Somad itu tidak tertarik. Saya maunya yang bergizi lah macam Ustaz Adi Hidayat, kata dia. Nah, jadi alhamdulillah segmen-segmen ini mesti kita isi. Kalau tidak maka dia akan habis. Dan itu amat sangat bisa diisi oleh Jati. Jadi setiap Jati ke depan punya channel, lalu kemudian kita bersama mempopulerkannya menjadi influencer-influencer pemikiran. Menjadi, kalau tadi Ustaz Ibn Hidayat mengatakan janganlah menjadi bazar sebazar-bazarnya, kita buatkan bazar Jati yang bersifat syariah, bazar syariah, supaya dia men-video dari Ustaz hanya cukup mengupload ceramah kajian apakah spesialisasinya usul fikih atau hadis atau tafsir, lalu nanti sahabat-sahabat kita tim IT yang mengerti baru dia potong karena tidak semua suka nonton ceramah dari awal sampai akhir. Main keilmuan ini di dunia maya. Yang kedua, ada informasi baru dari kawan di televisi, di media, bahwa ini TV akan tergerus. Tidak lagi ada beda TV nasional dengan TV daerah. Jadi kalau sudah TV ini tergerus, iklan pun akan berkurang, TV hidup, orang akan lari ke channel-channel YouTube. Jadi bagaimana ustadz-ustadz kita diberi pelatihan ilmu televisi, sehingga kualitasnya, kontennya, cara penyajiannya, jangan sampai nanti begitu 2023-2024 muncul konten-konten TV-TV maksiat, baru kita ribut, kita kelimpungan. Sementara kita masih punya waktu, ada 2 tahun lagi, 2022-2023 untuk mempersiapkan ini di 2024. Ini juga untuk membuyarkan konsentrasi, jangan sampai kalau disebut 2024 itu politik. Tapi 2024 juga adalah akses informasi terbuka, dan siapa saja bisa punya TV. Dulu kita berpikir, kenapa lah kita Timur Tengah tidak punya televisi sehebat TV nasional dan lain sebagainya. Dan sekarang kita bisa punya channel-channel dengan konten yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang akan mengiklankan dia mencari karena dia lihat viewer dan lain sebagainya. Karena dunia maya ini kalau tidak kita isi akan diisi orang lain. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah kita tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid. Karena bagaimanapun juga, walaupun COVID, walaupun apa namanya, maka khusus masjidnya, tema kajian apakah dia tafsir atau hadis atau fikih atau akhlak atau tasawuf, kemudian harinya, sehingga sudah menjadi ikon. Bahwa kalau kota ini, masjid ini, kitabnya ini, ustadznya ini, jamnya ini, sehingga ketika disebut deterjen, orang ingat merek ini. Ketika disebut sepeda motor, orang ingat merek ini. Begitu juga ketika disebut kota ini, orang sudah tahu, oh di sana ada kajian hadis bersama pakar hadis Al-Mukarram Ustadz Lutfi Fatullah yang membaca kitab ini. Oh di sana ada kajian tafsir bersama Fahmuna yang tidak berguna harta dan anak kalau tidak ikut kajian ini. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah bifahmin salim. Nah ini semua sehingga orang sudah terbentuk di pikirannya, saya mesti ikut kajian. bisa kajian online, offline tidak bisa, online bisa. Sehingga kalau ini kita isi filosofi tentang sholat, saddul halal, saddul furaj, kalau ada yang kosong, setan akan masuk. Kajian tasawufnya kita ingin seperti bagaimana dulu kita mengkaji tasawuf di Al-Azhar, mata kuliah tasawuf Usuluddin, tentang Risalah Al-Qusyairiyah, yang sunni, yang betul. Karena kalau tidak ini akan diisi oleh berbaju tasawuf, tapi sebenarnya aliran-aliran kita. Maka kalau tidak kita nama kajiannya hadis, tapi sesungguhnya jauh daripada manhaj ulama hadis. Kalau ini tidak kita isi, akan diisi orang lain. Dan ketika orang sudah mengisinya viral, kita baru libur kelimpungan dan kita akan sulit. Mudah-mudahan saya kira itu tiga poin masukan. Demikian Al-Mukarram, Ustaz Fahmi Salim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat strategis sekali tadi yang disampaikan. Ya, tentang bagaimana Ustaz Alumni Timur Tengah ini dapat mengelola media digitalnya, kemudian tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid dan mengisi ruang-ruang kosong. Dan hati-hati nih teman-teman, ya Alumni Timur Tengah, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, poin yang pertama itu sangat penting loh. Saat ini sekarang orang menyaksikan YouTube itu bukan hanya yang komedi, bukan hanya horor, bukan hanya yang konyol-konyol, tapi yang serius-serius, tapi disajikan secara santai juga bisa. Tetapi kita khawatir yang mengisi ini apakah benar memiliki akidah salimah atau ini termasuk hal-hal yang menyimpang. Nah, disinilah peran Alumni Tengah itu sangat penting untuk kita angkat. Baik, panelis kita untuk sesi yang kedua ini, ada apakah sudah hadir guru kita, senior kita dari alumni Al-Azhar dan juga Maroko, Profesor Dr. Eka Putra Wirman, Rektor UIN Imam Bonjol. Apakah beliau sudah hadir? Belum. Oke, belum. Kita lanjut ke Dr. Ali Hasan Bahar. Tadi beliau sudah ada sebelum kita mulai Zoom ini. Apakah masih bersama kita? Lagi masuk ke Bahful Masail di MUI sekarang, sebentar lagi. Oh iya, iya. Ya, Ustaz Fahmi. Baik, baik. Barangkali sekarang kita berikan langsung waktu untuk Kiai Muhyiddin ya. Jadi nanti untuk panelis yang satu di sesi ketiga nanti cukup untuk satu saja. Baik, Kiai Muhyiddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, ayahanda kita. Guru kita ini, Masya Allah senior. Nah ini bagaimana? Ustazuna ya, ini sebagai orang tua di Jati, apalagi bagi alumni Libya. Wah, ini beliau ini pionir ya, termasuk yang ikut membimbing juga Ustaz Adi Hidayat dan lain-lain sebagainya. Ini bagaimana Ustaz tadi setelah mendengarkan paparan dari kedua tokoh kita? Apakah ada yang ditambahkan atau ada yang mau disoroti secara spesifik? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi ta'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahadana bil aqidatus sahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khairul bariyah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladhina yatamassakuna bil mabadi' diniyatis samiyah. Amin. Terima kasih. Saya sebetulnya ingin banyak mendengar karena masih dalam proses recovery. Setelah 2 minggu itu terserang infeksi lambung. Jadi saat ini memang tahur insyaallah tahur. Syukran ala doa Ustaz Fahmi Salim dan kawan-kawan, Ustaz Abdus Samad, Ustaz Adi Hidayat, dan Ketua Umum Jati, Ustaz Febrian, dan yang lain-lain lagi, Ustaz Lutfi Fathullah, Al-Muqarramun, Wal-Muhtaramun, Khirrij Asyarqil Awsat. Mudah-mudahan alumni Timur Tengah yang tergabung dengan Jati ini berkontribusi secara maksimal dalam rangka merajut persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia tercinta. Saya termasuk di antara mereka yang senang juga menonton soka, football. Memang sangat setuju saya dengan pendapat Ustaz Fathullah, kita ini sudah begitu banyak memiliki pakar di bidang ad-dirasat al-Islamiyah, khususnya yang dari Timur Tengah, karena 90% lebih alumni Timur Tengah itu biasanya adalah ahli dan pakar di bidang agama, MAG dan SAG, ya, dan seterusnya. Serjana apa itu? Nggak pahami kalau SAG dan MAG, ya, alam gaib, ya. Tapi bukan mutafalsifun, ya. Kalau seorang ulama mengatakan man tasawwafa biduni tafaqquhin faqad tafassaq, wa man tafaqquha biduni tasawwufin faqad tazandaq. Saya pikir kawan-kawan kita alumni Timur Tengah ini harus mampu tampil secara meyakinkan ke publik. Kita memang orangnya mutawadiin, tidak mau bicara, lebih senang menjadi pengamat di belakang, saking tawaduknya. Ya, oleh karena itu usul saya yang pertama, Jati ini harus lebih agresif dan punya blueprint setiap 2 tahun. Jadi halal bihalal ini bagus, tetapi lebih baik lagi kalau memang ada divisi sumber daya manusia yang ditugaskan untuk menginventarisir semua alumni Jati, baik yang sudah tertenar, sudah populer, dan yang belum populer. Biasanya yang belum populer tidak boleh kita anggap remeh, jangan-jangan mereka itu ilmunya lebih hebat, tapi tidak mau tampil. Oleh karena itu, ini tugas pertama. Tugas yang kedua, kita harus sering bersilaturahim, bukan hanya dengan alumni Timur Tengah, tapi juga dengan alumni-alumni yang lain. Katakanlah, Ikatan Mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika, di Eropa, kayaknya itu perlu kita jadikan sebagai mitra strategis kita untuk ya memperkuat dakwah di negara-negara minoritas. Saya yakin jumlah umat Islam ke depan akan terus bertambah dan kebutuhan pendakwah itu masih sangat ya dibutuhkan oleh masyarakat muslim dunia. Nah, yang ketiga, saya berharap dan insya Allah alumni Jati ini sudah memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Maka saya usul kalau bisa kita punya website Jati ya internasional dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga nanti pada saat orang sudah membuka browsing Jati, di sana ada akan tampil nomor 1 adalah Ketua Umum Febrian yang pencinta golf itu. Ya, dia main, biasanya kalau main golf itu kan sendirian, karena dia sudah terlalu pede kalau sendirian. Tapi insya Allah kita, ya anggaplah kita ini mulai dari pemain sepak bola 11, kemudian nanti baru turun lagi pemain apa itu, ya poli, yang 6-6-12, baru yang lainnya menjadi 2 dan 1. Pingpong, Ustaz. Ya, jago pingpong tuh. Ya, jadi kalau Ustaz Febrian ini sudah begitu berpengalaman bermain solo, nah maka dia harus betul-betul mampu menarik gerbong, ya, Jati ini dengan santai, tapi memiliki target yang insya Allah achievable dan reliable, insyaallah. Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada para masyayikhul kiram, ya, pada Ustaz Fahmi yang namanya semakin populer, sekarang ada Uwah, ada Uwas, ada lagi, ya, Ustaz Fahmi Salim. Jadi semua dengan UU, ya, kalau saya cukup dengan UMJ saja, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Wa'adallahu alaina bil yumni wal baraka wal izza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa barakallahu fikum wa syafakumullahu syifaan ajilan. Terima kasih kepada ayahanda Dr. K. Haji Muhyiddin Junaidi. Inti daripada sesi kedua kita ini adalah pentingnya kaderisasi. Setiap ustadz alumni Timur Tengah penting sekali untuk melakukan kaderisasi dalam bidang ilmunya, di dakwah, pendidikan, dalam juga masalah-masalah keumatan. Dan juga kita tidak boleh gagap teknologi untuk menghadirkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada panelis kita, K.J. Muhyiddin Junaidi, dan juga kepada dua narasumber kita. Kita akan masuk sesi yang ketiga, ya, tepat pukul 15.30, sesi ketiga, Masya Allah. Ini sesi yang ketiga, sesi yang pamungkas buat kita adalah tema sesi yang ketiga ini adalah strategi pengembangan network jalinan alumni Timur Tengah Indonesia dalam skala nasional dan internasional. Masya Allah. Ya, bagaimana alumni Timur Tengah Indonesia ini dapat berkiprah secara nasional dan internasional? Ya, kalau merujuk kepada surah Ibrahim ayat 24, ya, pojok sebelah kiri ini halaman itu Ustaz Adi Hidayat nanti yang bisa sampaikan itu, ya. Itu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum yatafakkarun. Makanya filosofi jati itu adalah ibarat pohon. Pohon bukan sembarang pohon, tapi pohon yang thayyibah. Syajaratin thayyibah asluha thabit, yang punya akar kuat. Wa far'uha fis sama, menjulang tinggi. Bukan hanya kuat akarnya, menjulang tinggi dahannya, tetapi juga membuahkan hasil. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'inni rabbiha. Kita akan dengarkan perspektif dari dua narasumber kita. Ya, kali ini kita akan mulai dari Ustadz Abdul Somad. Silakan, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setiap pergi ke satu daerah, maka bersilaturahim dengan alumni-alumni Timur Tengah secara umum, tapi lebih kepada Al-Azhar, karena itu yang saya kenal. Misalnya semua tim Abdul Somad itu hampir 90%-nya Azhariyun. Kita urutkan dari mulai timur Indonesia di Sulawesi dan sekitarnya, wilayah timur itu kerjasamanya dengan ICAT, Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah. Sedangkan yang paling baratnya di Aceh bekerjasama dengan IKA, Ikatan Alumni Timur Tengah. Menghidupkan gerakan. Sebenarnya antara IKAT dengan ICAT ini sama saja, hanya saja memang semua yang K di luar Sulawesi sampai di Sulawesi itu jadi C memang dia. Makanya Coto Makassar. Lalu kemudian untuk yang Kalimantan, Kalimantan itu juga Ustadz Hatta, sahabat-sahabat yang dulu di Mesir tergabung dalam KMKM. KMKM itu kekeluargaan Kalimantan, mahasiswa Kalimantan. Walaupun dulu di Mesir sendiri selalu diplesetkan KMKM itu kumpul makan. Tapi nostalgia kita di Mesir kita hidupkan kembali. Kemudian untuk Sumatera, dari mulai atas Aceh, itu sahabat-sahabat dulu Ustadz Fadil, sekarang Ustadz Fadil sudah duduk di DPD, Ustadz Nazar dan sahabat-sahabat kawan-kawan. Di Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki, lalu kemudian di Riau, sahabat-sahabat di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan. Di Kepulauan Riau, sahabat yang Timur Tengah, Ustadz Haruna Hasyim. Jadi saya selalu melibatkan sahabat-sahabat karena Jambi, saya anggap sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah itu paling ngerti tentang rumahnya. Jadi saya sebelum datang ke daerah, tolong dulu abang cek supaya jangan sampai kita kena jebakan Batman. Kadang banyak juga Ustadz ini ceramah di satu tempat, dia tidak sadar rupanya dia sudah dijual. Jadi banyak juga mafia-mafia Ustadz di daerah itu. Nah ini dengan melibatkan alumni Timur Tengah, saya merasa aman, merasa nyaman. Dulu awal-awalnya ceramah habis itu pulang, ceramah habis itu pulang. Saya ingin supaya alumni Timur Tengah, walaupun tidak terangkul semuanya, yang aktif-aktif saja, membuat yayasan. Maka alhamdulillah beberapa daerah membuat yayasan. Di Jambi, JMC, Jambi Madani Center. Di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Tidak ada hubungan dengan PKS. Kemudian yang sudah ada kita tidak buat baru lagi, seperti Ikat dan Icat. Lalu ketika ada jamaah memberikan tanah, saya dengan segala keterbatasan, saya tidak bisa mengelola itu. Saya di Riau, Pekanbaru. Maka kita serahkan ke lembaga yang dikelola oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat di daerah masing-masing. Tapi jangkauan yang saya lakukan ini tidaklah seluas kalau ini dikelola dengan baik oleh Jati. Dulu saya usulkan supaya program Jati setiap satu kecamatan, satu pondok. Karena hari ini jangankan satu kecamatan, satu desa saja kita datangi, ada di situ alumni Timur Tengah. Kalau tak percaya, cobalah tes. Datang kita ke satu desa, ada di situ alumni Timur Tengah. Mungkin Azhari tak ada, tapi alumni Darul Mustafa ada. Mungkin alumni Ahqaf tak ada, tapi kawan-kawan kemudian dari negara lain ada. Dari mulai Yaman sampai Maghribi. Nah ini semua kalau kita perkuat, maka kedatangan kita ke daerah tersebut membangkitkan semangat kawan di daerah itu, izzah. Yang selama ini dia mungkin disepelekan, apa tuh tamat dari luar negeri kalau tinggal di kampung. Tapi begitu dikunjungi oleh Ustadz Fahmi Salim, didatangi oleh Ustadz Adi Hidayat, maka bangkit semangatnya. Siapa itu yang datang? Itu dari Jakarta. Luar biasa. Nah ini semua adalah dalam rangka menghidupkan lagi link-link jaringan-jaringan kita. Khusus di daerah-daerah di Indonesia, dari mulai desa, kecamatan. Karena kalau dulu orang mencari kota-kota besar, sekarang tidak. Orang mencari kualitas. Dan iklan bisa kita iklankan di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau pondok itu berprestasi, manajemennya bagus, kualitas pendidikan, orang akan cari walaupun di tepi gunung, di tengah hutan. Maka disitulah alumni Timur Tengah bersaing. Keberhasilan kita bukan saat di kampus, di kelas. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang mumtaz, yang jaid jiddan. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang doktor. Tapi setelah kita pulang, apa yang terjadi? Ternyata yang S3, yang doktor pulang jadi dosen. Yang MCL, CMA, yang MA pulang jadi kiai pimpinan pesantren. Yang LC ngajar di sekolah. Yang mafsul punya trapel. Akhirnya apa yang terjadi? Yang LCMA, yang doktor berangkat, diberangkatkan oleh yang mafsul. Baru kita tahu sadar bahwa keberhasilan bukan dibaca mukarrar. Inilah kehidupan kita yang real, yang nyata. Betapa banyak sahabat-sahabat kita yang kita anggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hari ini mereka punya rumah Quran. Hari ini mereka justru konsen pada dakwah. Kita masih juga berkutat pada lughatan wastilahan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, intamin, intafen. Nah, langsung hilang gambar saya. Nah, jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita sedang berada dan jaringan-jaringan kita ini mesti kita hidupkan, jaringan Timur Tengah sampai ke akar rumput. Saya paham, ada yang tidak bisa kita masuki. Sebagian kawan-kawan dari Mesir, saya tidak bisa masuk ke masyarakat ini, karena masyarakat ini mau yang berjubah, yang pakai sorban. Serahkan ke alumni Darul Mustafa, alumni Rubat Tarim, kawan-kawan kita dari Yaman. Masih Jati juga. Mereka sudah terbiasa dengan pakai sorban. Kita yang di Mesir biasa pakai jeans, biasa pakai topi pet, dipaksakan pakai sorban, salah pasang. Jadi tidak terbiasa. Nah, bukan mau menyindir sorban Ustaz Fahmi Salim, itu memang sorban luar biasa. Nah, ini semua adalah bagaimana kita kembali, kita hidupkan lagi. Saya dengan segala keterbatasan berusaha, setiap saya pergi ke daerah berjumpa dengan alumni Timur Tengah, tolong endorse pondok saya, tolong buatkan video sekolah saya, tolong buatkan ucapan milad, tolong hadiri, insya Allah datang. Nah, ini semua adalah beberapa usaha kecil, tapi ke depan kalau kita bersama dengan nama yang lebih besar, nama Jati, maka insya Allah. Saya kira demikian sebagai pembuka Al-Mukarram Ustaz Fahmi Salim. Barakallahu fikum. Ya, ini tadi baik, kita lanjutkan. Karena Ustaz Abdul Somad barangkali pukul 15.45 beliau meninggalkan acara karena ada acara lain. Kita langsung saja kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair al-ustaz Tawam. Hafizakumullah taala. Saya ingin mengafirmasi apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Barangkali kita bisa membuka jalan dengan kos yang lebih ringan tapi juga efektif, yaitu masjid. Kita punya kurang lebih 800 ribu masjid di Indonesia dan bisa dikonfirmasi nanti oleh yang terhormat Komjen Purnawirawan Bapak Syafruddin, beliau Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya kira kalau Jati bergerak ingin mengembalikan fungsi masjid pada apa yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran, juga dipraktekan penunjukannya langsung oleh Rasulullah SAW sebagai masjid solutif, ya, yang menjadi center dalam setiap aktivitas muslim di setiap daerah, itu akan sangat luar biasa. Terbayang kalau di setiap masjid itu bukan hanya ada sekretariat, mungkin paling minimal konektivitas dengan Jati itu sangat luar biasa. Ya, karena itu tadi saya usulkan untuk memiliki database terlebih dahulu dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana saja alumni Timur Tengah itu tersebar, kemudian kita undang masuk ke dalam database Jati, mendata di sekitarannya, dan ini akan sangat efektif. Ya, dari masjid ini saya diskusi dengan satu tokoh di yang menghidupkan juga di masjid di Indonesia, ya, sekarang jadi komisioner di Bank Sri Indonesia, Pak Mas Arif, ya, Arif Rashad Hasan, itu beliau mengelola kurang lebih 4.000 masjid saat ini dan bisa menghidupkan banyak masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Saya terbayang begini, kemarin kita diskusi tentang pernyataan Komjen Purnawirawan Budi Waseso, ya, yang di Bulog gitu, bagaimana serapan itu bisa kurang di Bulog. Saya sambil tersenyum mengatakan, ini momennya Ramadan, ini kita ini kalau kita mau serius saja, dari 300 juta kurang lebih, ya, kurang lebih warga negara Indonesia, taruhlah 80% paling minimal muslim, ada 140 juta. Zakat fitri itu, ya, zakat fitrah, itu kan mengikat tiap muslim. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 kilo dikali 240 juta, dan itu dikelola oleh orang-orang Islam, dan Jati berperan di dalamnya, itu sangat luar biasa gitu. Ya cukup mungkin panen sekali dalam setahun atau dua kali, dan Jati mengelola itu satu kekuatan yang sangat dahsyat. Belum lain-lainnya, ya, masjid di center, kita bisa buka di situ misalnya informasi tentang beasiswa di Timur Tengah, ya, peluang informasi-informasi seputar umrah, seputar haji, bahkan database lingkungan sekitar, siapa yang sudah nikah, siapa yang belum, pengobatan bagaimana dipertemukan di satu titik, sehingga fungsi yang timar dan jamaah itu betul-betul fungsinya itu yang bisa dirasakan. Bahkan setiap wilayah bisa mengirimkan riset daerahnya, ya, seperti dikonfirmasikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Juni 1926 itu. Beliau kan punya 19 kitab itu. Kitab keduanya itu kan Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau kita buka di halaman 9, itu kan riset beliau di wilayahnya, bagaimana munculnya bid'ah, bid'ah akidah ini, ya, bukan masalah fiqih. Ya, bid'ah akidah di wilayah Jawa. Di wilayah saya tadinya katanya madhabnya Syafi'i, akidahnya Sunnah Wal Jamaah, begini-begini, tapi muncul aliran ini, aliran ini, aliran ini. Itu luar biasa. Terkonfirmasi di tahun 1333 Hijrah. Ya, dan itu diberikan satu pembuktian secara tertulis sehingga menjadi ilmiah dengan riset-riset, dengan hadis-hadis dan sebagainya. Ini kalau setiap wilayah kita punya database-nya, kemudian kita koneksikan ke dalam pusat Jati yang database centernya, kemudian dipandu dari pusat, itu sangat luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, apa yang tadi penting saya sampaikan, bagaimana meriset kebiasaan ataupun budaya atau kecenderungan masyarakat di wilayah masing-masing, ini menjadi penting untuk memulai langkah di awal. Saya ingin berbagi, ya, berbagi misalnya kami di Quantum Akhyar Institute yang kita dirikan dari 2013 itu, kita meriset kecintaan masyarakat ini kepada Al-Quran tinggi. Ya, misal dari bacaan, walaupun mungkin umumnya setahun sekali itu terlihat nampak. Yang tidak pernah khataman bisa khatam, ya kan? Yang tidak pernah pegang mushaf bisa tiap hari satu juz gitu. Itu kan ada dasar fitrah kecintaan. Lalu kita buka program Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Baru kita buka itu sudah ada respon dari seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Sekarang saja di program ini kami bikin divisi Atheist Learning Center, itu sudah menjangkau 34 provinsi, 21 negara. Dan ada beberapa negara itu yang memang kurikulumnya pengen diinstal dari kita di sini. Ya, jadi kalau kita bisa koneksikan ya gerakan-gerakan ini, program-program ini dengan satu skala yang lebih besar lagi, spektrumnya besar, dengan luar biasa kapabilitas para pengisinya, ulama-ulamanya. Saya sangat setuju dengan Syekhuna Syekh Muhyiddin Junaidi tadi bahwa banyak sebetulnya orang-orang yang sangat berilmu, a'lam minni wa a'lam minna, yang mungkin tidak terekspos. Ya, saya kira kita bisa mulai pelan-pelan ya dengan membuat tadi webnya Jati, YouTube-nya Jati, kemudian saya Al-Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Fahmi Salim yang lain-lain. Kita hadir di dalamnya, di channel-channel pribadi kita promosikan, dibikin jadwal-jadwal tertentu spesifik di dalamnya. Saya kira ini akan lebih konkret ya untuk dimulai. Jadi ini pesannya banyak ini ya, Dr. Febrian ini. Ya, saya kira harus bisa di inventarisir apa-apa yang tadi disampaikan itu sehingga tidak jadi perbincangan-perbincangan kita saja saat ini. Kemudian mungkin harus dibuat tim ad hoc Ustaz Fahmi Salim ya untuk menelusuri menindaklanjuti apa yang kita bincangkan saat ini dan aspek-aspeknya apa, targetnya, goalnya apa ini saat ini. Apakah pendidikan, pembinaan masyarakat, ya, atau misalnya konektivitas internasional dengan membuka hubungan dengan tadi, ya, melalui duta besar itu kan pimpinan negara masing-masing ada di kita. Ya, kenapa kita tidak bikin momen kumpulkan duta besarnya, lalu gali potensi-potensinya, misalnya Saudi punya potensi apa, Mesir potensi apa, Yaman apa, Qatar apa, dan alumni kita ada di dalamnya, lalu kita bisa buat konektivitas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Saya ambil contoh bukan hanya persoalan mohon izin, mohon maaf, bukan hanya pendidikan. Ya, mereka kan punya juga ya CSR-CSR tentang kemanusiaan, gerakan-gerakan kemanusiaan. Ada yang menyampaikan kurma, ada yang menyampaikan mushaf, ada yang macam-macam. Kalau Jati bisa mengambil perannya, itu sangat luar biasa. Dan terkoneksikan ke semua wilayah yang tadi sudah dibentuk. Gitu ya. Jadi saya kira itu saja, karena waktunya juga sangat mendesak, saya kira sudah asar di wilayah kami. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya difasilitasi untuk pertemuan kita. Dan saya menanti, mohon izin, menanti kelanjutan dari pertemuan kita siang hari ini untuk bersilaturahim lebih jauh ke depan, ide-ide apa yang bisa kita kembangkan. Alal akal, saya kira mohon izin sekali kita bisa menghadirkan eksistensi itu dengan memberikan respon-respon cepat. Kalau perlu ada apa namanya quick response ya, QR gitu kan, yang di Jati ini sehingga merespon cepat isu-isu yang memang dibutuhkan umat. Saya tanya sekarang misalnya apa nih respon Jati tentang pandemi saat ini, kan? Apakah ada bimbingan yang di tempat-tempat semakin meningkat, riset apa yang dikembangkan, solusi-solusi yang di lapangan yang terjadi. Saya kira kalau kita hadir dalam suasana-suasana yang sedang dibincangkan dan populer itu dibahas, akan lebih cepat penerimaan masyarakat dan mengenal Jati, sehingga dengan itu konsepsi yang dibangun oleh Jati lebih terasa dan narasi-narasi kebangsaan, perdamaian, itu kan poros yang tengah, gitu kan, ini tidak dalam konteks politik ya, dalam arti membawa masyarakat dalam situasi yang nyaman untuk dinikmati oleh seluruh pihak. Saya kira itu, terima kasih kesempatan yang diberikan, semoga Allah merahmati kita semua. Mohon izin, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa berikan, tapi saya sangat terbuka untuk bisa bersinergi dan bisa memberikan apa yang bisa saya usahakan untuk bukan kemajuan hanya di Jati, tapi lebih daripada itu kemajuan kita bersama dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memohon maaf dan memberikan ucapan selamat di hadapan teman-teman sekalian, khususnya untuk Tawami, ya Ustadzil Fadil, Ustadz Abdul Somad. Saya mohon maaf kemarin tidak sempat berada bersama-sama di Jawa Timur, tapi insya Allah pesan kami sampai dan doa kami sampai, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ya dalam kehidupan beliau dan untuk kita semua. Ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.